بعدنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله فيكم معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Pada malam ini adalah malam-malam di antara dari bulan Muharram, di mana bulan Muharram termasuk di antara ashhuru hurum, empat bulan yang Allah Ta'ala muliakan. Inna iddatash shuhuri indallah 12 syahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bulan-bulan yang ada di sisi Allah Ta'ala itu ada 12. Ada 12 bulan di dalam kitabullah. Pada hari diciptakannya langit dan bumi, minha arba'atun hurum, dari 12 bulan itu ada 4 yang disebut arba'atu hurum, 4 bulan yang mulia. Bulan Dzulhijjah sudah kita lalui, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, lalu Muharram dan Rajab. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Maka pada bulan Muharram termasuk bulan yang disebut ashhuru hurum. Dan bulan Muharram bulan yang sangat dimuliakan oleh mereka orang-orang jahiliyah, sehingga mereka menghentikan peperangan tak kala datangnya bulan Muharram. Demikian kemuliaan bulan Muharram. Bulan Muharram juga bulan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemenangan kepada para nabi dan rasul di dalam menegakkan dakwatut tauhid. Sebagaimana hadis Bukhari yang dikeluarkan dari jalan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, maka didapatinya al-Yahud mereka melakukan saum. Saum Asyura. Puasa 10 Muharram. Faqala, maka Nabi bertanya, "Ma hadza?" Apa ini? Ma hadza, apa ini? Maksudnya apa yang kalian lakukan ini? Melakukan saum Asyura. Faqalu, maka orang Yahudi menjawab, hadza yaumun najallahu fihi Musa minal gharq. Ini adalah hari kemenangannya Nabi Musa, diselamatkan dari pada air. Ini diselamatkan sampai Allah selamatkan tidak tenggelam. Fa nahnu nasumuhu. Maka kami orang Yahudi pun memuliakannya dengan melakukan saum yaum Asyura. Maka tatkala orang Yahudi menyebutkan alasan saum Asyura karena memuliakan Nabi Musa, dalam kondisi orang Yahudi orang-orang yang musyrik telah menjadikan Uzair sebagai ilah min dunillah, tidak pantas memuliakan Nabi Musa. Tidak lagi disebut orang yang memuliakan Nabi Musa karena sudah menjadikan Uzair anaknya Allah, dianggap sebagai putranya Allah. Ini adalah kesyirikan dan syirik akbar. Maka Nabi mengatakan, nahnu ahaqqu minkum bi Musa. Kami umat Islam lebih pantas daripada kalian memuliakan Nabi Musa alaihi salam. Maka Ibnu Abbas mengatakan, wasabahu wa amara bisiyami. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun melakukan saum Asyura dan beliau memerintahkan para sahabat melakukan saum Asyura. Barakallahu fikum. Ini hadis Bukhari dalam kitab sahihnya. Sehingga pernah ditanyakan kepada beliau an saumi yaumi Asyura, dan hadis Muslim dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, su'ila yaum saumi Asyura, beliau ditanya tentang puasa Asyura, qala yukaffiru sanah madiyah, hadis Muslim. Puasa Asyura menghapus dosa setahun yang lalu. Barakallahu fikum, ini hadis Muslim dalam sahihnya. Sehingga saum yaum Asyura adalah saum yang diperintahkan dan Nabi SAW melakukannya. Bahkan Ibnu Abbas mengatakan dalam riwayat, kan ra'aitu ma ra'aitu nabiyya yataharra. Aku belum pernah melihat Nabi SAW yataharra, sangat menjaga. Beliau sangat menjaga di antara saum yauma fadlahu ala ghairih ila hadzal yaum wa yauma Asyura. Beliau sangat menjaga hari keutamaan dibandingkan keutamaan yang lain kecuali ini. Ini maksudnya Ramadan. Yauma Asyura dan hari Asyura. Hadis Bukhari, juga Imam Muslim mengeluarkan di dalam sahihnya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memuliakan bulan Muharram dan beliau sangat menjaga saum Asyura. Sebagaimana riwayat Ibnu Abbas, karena sedemikian besar keutamaannya. Dan ini adalah sebagai rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diperoleh oleh Nabi Musa. Nabi Musa, para nabi dan rasul yang berdakwah mengajak manusia kepada tauhid, menghancurkan segala bentuk kesyirikan di muka bumi ini, dan Allah menangkan. Maka ikut bersyukur sebagaimana Nabi Musa alaihissalam pun melakukan saum syukran lillah. Dalam hadis Muslim, hadza yaumun azim, ini adalah hari yang besar. Anjallahu fihi Musa wa qaumahu, Allah selamatkan Musa dan kaumnya. Wa ghariqa Fir'aun wa qaumahu, dan Allah tenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Fasamahu Musa syukranillah, maka Nabi Musa pun puasa karena syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fanahnu nasumuh, dan kita umat Islam pun berpuasa ikut bersyukur atas kemenangan para nabi dan rasul dalam menegakkan dakwatut tauhid di muka bumi ini. Bersyukur karena musuh-musuh Allah dibinasakan dengan wujud taqarrub ilallah saum Saum menjalankan satu perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Ibnu Qayyim di dalam Zadul Ma'ad menyebutkan ada tiga tingkatan keutamaan, ada tiga tingkatan saum Muharram. Yang pertama dia puasa Asyura wa Taswa'a, hari ke-9 dan 10. Barakallahu fikum. Dan ini hadisnya sangat banyak. Puasa yang hari yang ke-9 dan ke-10. Kenapa? Ini dalam rangka menyelisih Yahud. Dalam rangka menyelisihi Yahud. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim nomor 1134 dari Ibnu Abbas, shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Asyura wa amara bisiyamih. Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa Asyura 10 Muharram. Wa amara bisiyamih. Dan beliau juga menyuruh manusia puasa-puasa. Qalu ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, innahu yaumun ta'adzamahul yahud wa nasara. 10 Asyura adalah hari yang diagungkan oleh orang Yahud. Orang Yahud mereka mengagungkannya. Qala Rasulullah SAW, maka beliau pun ketika mengetahui orang Yahudi puasa 10 Muharram, lalu beliau bersabda, idza kana al-amul muqbil insyaallah sumna yaumat tasi. Kalau kita tahun depan insyaallah, kalau kita diberi umur tahun depan insyaallah, idza kana al-amul muqbil, apabila tahun depan Muharram tahun depan insyaallah, sumna yauma tasi', kita puasa juga hari ke-9-nya. Supaya apa ya ibadallah? Tidak sama dengan puasanya orang kafir. Ibnu Abbas mengatakan, falam ya'ti al-amul muqbilu hatta tufiya Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah SAW wafat. Sehingga Rasulullah SAW wafat. Jadi beliau belum sempat puasa hari ke-9. Tapi sudah mengatakan sumna insyaAllah. Kita puasa hari ke-9. Dan ini salah satu hadis yang menunjukkan keutamaan yang sangat besar puasa Asyura dan puasa Tasu'a, supaya tidak sama dengan puasanya orang Yahud. Atau tingkatan yang kedua, dia puasa hari ke-10, 10-nya saja. Dan tingkatan yang ketiga, kata Ibnu Qayyim, saum qablahu au ba'dahu. Jadi 10, 9, 11. Ini yang disebutkan, dinukilkan oleh Ibnu Qayyim di dalam Zadul Ma'ad. Sehingga barakallahu fikum, ini yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim yang bertauhid. Orang yang mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak kemudian bulan Muharram yang sering dikenal dengan bulan Syura. Bulan Syura adalah diyakini dengan ritual-ritual tertentu. Walaupun namanya sedekah. Sedekah ada kesannya berbahasa Arab seolah-olah ibadah. Namun nama tidak mewakili sesuai dengan hakikat sesuatu. Hakikat sesuatu tidak terwakili dengan nama. Kadang al-ism laisa kal musamma. Nama tidak seperti yang dinamakan. Namanya sedekah, tapi prakteknya adalah menyembelih binatang untuk mendekatkan diri kepada selain Allah. Menyembelih binatang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Diserahkan kepalanya kepada lautan, diserahkan kepalanya kepada gunung, diserahkan kepalanya ke bumi, semuanya dengan harapan semoga bumi tetap memberikan rezekinya. Semuanya dengan harapan semoga diberi keselamatan. Tidak turun bala, tidak turun petaka, musibah di tahun ini. Hakikatnya ini bukan sedekah, tapi talbis, mencampur adukkan kalimat yang terkesan dari Islam, tetapi kalau hakikatnya penyembelihan tersebut li ghairillah, perkara yang terkutuk, sebagaimana hadis Muslim, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Itulah hadis Ali bin Abi Thalib. Beliau menyebutkan ada perkara yang dilaknat oleh Allah, menyembelih binatang untuk mengagungkan selain Allah. Dan ini yang terjadi ya ibadallah. Maka usi wa nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Saya wasiatkan pada diri saya dan kaum muslimin untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri antum, anak istri antum, keluarga antum dari api neraka. Karena syirik adalah perkara yang paling besar urusannya di hadapan Allah nanti. Inna allaha la yaghfiru ayusraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni kepada seorang yang berbuat syirik kepadanya, dan Allah mengampuni ya ibadallah apa-apa dari dosa selainnya. Adalah perkara yang menjadi tradisi. Dan tradisi itu barakallahu fikum harus dilihat apakah sesuai dengan agama kita, keyakinan kita sebagai seorang muslim. Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillah rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya solatku, menyembelih binatangku, hidup matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dan oleh karena itulah aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa ana awwalul muslimin. Saya ini orang yang pertama kali menyerahkan diri kepada Allah Rabbul Alamin. Menyerahkan satu perkara ibadah kepada selain Allah adalah syirik. Menyerahkan sesuatu ibadah yang seharusnya diberikan kepada Allah, Anda serahkan kepada selain Allah, adalah syirik ya ibadallah. Sehingga oleh karena itu seorang muslim untuk mempersaksikan dengan jujur, fashhad bi anna muslimin, persaksikan saya seorang muslim. Seorang muslim pasrah dengan segala perintah dan titah Rabbul Alamin. Sehingga di sini ya ibadallah dituntut keikhlasan kita dalam mengucapkan dua kalimat syahadat. Hanya orang-orang yang ikhlas yang akan meraih jannah. Allah menyebutkan bahwasanya orang-orang yang khalisan min qalbihi man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhala jannah. Orang yang berani mengucapkan la ilaha illallah khalis, murni. Murni tidak tercampuri kesyirikan. Baru dakhala jannah. Baru dia pantas masuk surganya Allah. Maka akhlisu ibadatana lillah. Ikhlaskanlah ibadah kita, ucapan kita, perbuatan kita kepada Allah Rabbul Alamin. Karena ini yang bermanfaat dari dua kalimat syahadat kita. Adapun orang tidak ikhlas, orang tidak ikhlas la yanfa, tidak bermanfaat. Karena Allah hanya menerima orang-orang yang ikhlas saja. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din. Barakallahu fikum. Oleh karena itulah tidak sepantasnya kita memberikan sebagai bentuk taqarrub kepada selain Allah berupa sembelihan, sesajen kepada selain Allah. Walaupun makhluk itu sangat besar wujudnya, walaupun makhluk itu sangat banyak manfaatnya, tidak pantas. Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu. Perhatikan Allah mengingatkan kepada kita ya ibadallah dalam Fussilat. Surat Fussilat, kita bisa lihat, termasuk di antara bukti nyata adanya Allah. Apa itu? Al-lail wan-nahar. Waktu malam, waktu siang. Siapa yang bisa menciptakan siang dan malam ya ibadallah? Bapak kita tidak bisa. Ibu kita tidak bisa. Pepohonan tidak bisa, lautan tidak bisa. Menciptakan adalah Allah. Wasyamsu wal qamar. Adanya matahari dan bulan ya ibadallah. Allah sebutkan makhluk sangat besar. Matahari, bulan, makhluk yang besar. Setelah disebutkan makhluk yang besar ini Allah katakan la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Jangan kalian sujud kepada matahari dan bulan ya ibadallah. Wasjudu lillah alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Sujudlah hanya kepada Allah yang telah menciptakan itu semua, matahari, bulan, bumi beserta isi-isinya, gunung, laut. Jika kalian hanya kepadanya beribadah. Ini diingatkan oleh Allah. Kita tiap hari, tiap Ramadan baca Al-Quran. Mungkin terlewatkan ayat ini. As-Sinasir As-Sa'di di dalam tafsirnya menyebutkan makna wasjudu lillah. Apa maknanya? U'buduhu wahdah. Wasjudu lillah artinya ibadailah Allah saja. Kenapa? Li'anahul khalikul azim. Allah adalah pencipta yang maha agung, pencipta seluruh makhluk. Dan Allah maha agung. Da'uha da'u ibadata masiwah minal makhlukat. Tinggalkan segala jenis peribadatan-peribadatan kepada makhluk. Wa in kabura jirmuhu. Sekalipun makhluk itu besar jasadnya. Laut besar, gunung besar, bumi besar, tapi diingatkan oleh Allah Ta'ala. Tinggalkan peribadatan kepada makhluk-makhluk sekalipun kabura jirmuhu wa kasura masalihuhu, sekalipun banyak maslahatnya. Iya, laut mengandung maslahat, gunung mengandung maslahat, bumi banyak mengandung maslahat, langit juga demikian, tapi tidak pantas. Wa in kabura jirmuhu wa kasurat masalihuhu. Seharusnya ibadah hanya untuk Allah. Ini dari satu sisi Allah sudah menegur kepada makhluk yang mereka tertipu oleh iblis, yang iblis menghasung manusia untuk berbuat satu perbuatan dosa, tapi dibikin itu bukan perbuatan dosa, ya ibadah. Oleh karena itulah, marilah di bulan Muharram, bulan yang sangat mulia dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita jaga diri kita dari segala bentuk kemaksiatan. Kita muliakan dengan taqarrub, di antara menjalankan perkara yang disunnahkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, dan berusaha meninggalkan perkara-perkara yang menyimpang dari syariatnya di bulan Muharram, karena begitu banyaknya tipu daya syaitan, baik bentuknya syubhat atau syahwat. Semakin jauh dari zaman kenabian, ya ibadallah, semakin kuat fitnah syubhat dan syahwat. Syubhat semakin terang-terangan. Orang-orang Syiah Rafidhah, tak kala datang 10 Muharram, mereka akan meratapi cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam Husain yang terbunuh di Karbala dengan melakukan ritual-ritual khusus, dan ini terus mereka lakukan ila yaumina hadza. Maka usikum, jagalah diri kita dan keluarga kita dari pemahaman Syiah Rafidhah, karena mereka mengaku muslim tetapi ajarannya menyimpang dari ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ratapan mayit, dan ini pembahasan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini insyaallah. Kita kembali kepada pelajaran, demikian mukaddimah. Qala wa qala, kita lanjutkan dari kitab. Wa qala, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, annaihatu idza lam tatub. Lafaz hadis berikutnya barakallahu fik. Annaihatu, annaihah wanita yang berniyahah. Apa niyahah? Meratapi mayit. Idza lam tatub, apabila dia tidak bertobat. Wanita yang meratapi mayit apabila tidak bertobat. Qabla mautiha, sebelum kematiannya. Apa ancamannya? Tuqamu yaumal qiyamah, akan dibangkitkan pada hari kiamat, maksudnya dari kuburnya, min qabriha, akan dibangkitkan pada hari kiamat, wa alaiha sirbal, dan dipakaikan pakaian dari sirbal, yakni min qatiran, pakaian dari qatar, qatar yang dari tir yang meleleh, tir yang meleleh, wa dira' min jarab, dan baju dari gudik, baju yang membuat dia gatel, Jadi tir yang meleleh membentuk baju dan menjadikan baju tersebut katel. Ya. Hadis Muslim. An-na'iha. Di sini disebutkan kalimat an-na'iha. Wanita yang meratapi mayit. Karena kebanyakan yang meratapi mayit adalah kaum wanita. Sehingga bukan maknanya hanya wanita, laki-laki juga sama. Namun aghlab yang lemah perasaannya, yang mudah tersentuh hatinya, tak kala anaknya mati, suaminya mati, adalah wanita. Dan yang paling sering melakukan ratapan, wanita. Makanya wanita dilarang oleh Nabi SAW sering-sering ziarah kubur. Iya. Jadi wanita itu dilarang sering-sering ziarah kubur karena mereka orang yang lemah. Khawatir melakukan perkara-perkara yang terlarang di sana. Nah, wanita yang meratapi sebelum mati sebelum bertobat, ai tabat qoblal maut, taballahu alaiha. Berarti in tabat qoblal maut, kalau dia bertobat sebelum mati, taballahu alaiha, Allah berkenan menerimanya. Wa dhahirul hadis, zahir hadis ini, anna hadza dzanba la tukaffiruhu illa bitaubah. Zahirnya tidak dilebur dosa itu kecuali dengan tobat. Wa anal hasanat la tamhuhu. Kebaikan itu tidak menghapusnya. Karena ini dosa besar. Dosa besar tidak cukup dengan dia melakukan kebaikan, tapi harus tobat dari dosa tersebut. Dan sudah disebutkan syaratnya tobat ada 5. Ikhlas, berjanji tidak mengulangi. Dia menyesal, ya. Dan dia barakallahu fikun bertobat di waktu yang memang diterimanya tobat. Li'anahu min kaba'iri dunub, karena perbuatan ini dosa besar. Wal kaba'ir la tamhi bil hasanat, dosa-dosa besar tidak dihapus dengan kebaikan-kebaikan. Fala yamhuha illa bitaubah, tidak akan dihapus kecuali dengan adanya taubat. Demikianlah dosa besar. Harus berhenti. Tidak cukup dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Dosa besarnya itu akan dihapus, tapi harus taubat darinya. Ancaman wanita yang dia tuh mati sebelum bertobat dari dosa besar ini, niyahah ini, tuqamu yaumal qiyamah wa alaiha sirban min qatiran, ai tuqamu min qabriha, dibangkitkan dari kuburnya. Apa itu makna sirbal? Atsaubu sabikh kadirah. Sirbal itu pakaian yang sempit seperti baju perang. Antum lihat baju perang zaman dulu, kalau orang perang dari besi, supaya menahan pedang dan tombak pakai baju dari besi seperti itu. Namun diciptakan dari qatiran, ma'ruf qatiran itu ma'ruf yusamma bisaf, yakni alat ya, semacam tir. Waqil innahu nuhasul mudzab, ada yang mengatakan tembaga yang meleleh. Dan ini riwayat Ibnu Abbas adalah tembaga yang meleleh sehingga membentuk baju yang ketat seperti baju perang. Itu mendidih. Tembaga tadi mendidih tapi melekat pada jasadnya. Sudah melekat, panas, ditambah bikin gatal. Jadi tersiksa dari dua sisi. Dia ketat, panas, menimbulkan gatal. Sudah cukup panasnya sudah menyiksa, ditambah lagi menimbulkan gatal. Itulah ancaman pelaku orang-orang yang meratapi mayit. Ini ancaman orang-orang yang meratapi mayit, berarti dosa besar, bukan perkara ringan. Maka jangan meremehkan meratapi mayit, dosa besar. Wa dhira' min jarab. Apa makna dhira' min jarab? Al-jarab marad ma'ruf yakunu fil jilid. Jarab itu gudi, penyakit yang sudah dikenal di kulit. Wa yuraqqul insan wa rubbama yaqtul hayawan. Itu bisa menjadikan orang itu mati atau manusia hewan itu mati. Wal ma'na an inna kulla jilduha yakunu jaroban bimanzilati dhira', sehingga gudik itu merata di seluruh tubuhnya seperti baju perang. Jadi seluruh tubuhnya itu terkena jarob. Wa idza istama qatiran wa jarob zadal bala. Kalau terkumpul tembaga yang meleleh, gatal yang ada di kulitnya berkumpul jadi satu, zadal bala, bertambahlah rasa sakitnya. Idyanal jarab ay syai'un yamussu wa yata'athar bihi. Yang namanya gudik, sesuatu yang melekat dan berpengaruh. Tidak akan hilang gatalnya kalau tidak dibuang gudiknya. Iya. Tidak mungkin wong melekat. Fakaifa ma'ahu qatiran? Bagaimana keadaannya kalau dicampur dengan tembaga yang meleleh? Dua kali lipatnya sakitnya. Wal hikmah, lalu apa hikmahnya? Disiksa sedemikian rupa orang-orang yang tidak bertobat dari dosa meratapi mayit. Annaha lamma lam tu'addi al tuhattil musibah bisabr. Hikmahnya ialah annaha, bahwasanya dia lamma lam tuhattil musibah, setelah dia tidak menutup musibah dengan sabar. Musibah ditutup dengan sabar, itu kuncinya. Tapi bukan ratapan. Mau manggil orang, suruh menangis, ratapi suami saya, nanti selesai dibayar. Itu namanya ratapan. Maka karena disebut dia tidak sabar, khutiyat bihadal khita, ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan tutup seperti ini. Apa itu? Sirbal min qatiran, baju dari tembaga yang meleleh. Wadira' min jarab, baju dari gudik. Fakanatil uqubatu min jinsil amal, maka hukuman bagi dia sesuai dengan jenis perbuatan. Atau melihat orang Syiah 10 Muharram nanti akan pawe ke tanah Karbala sambil dibuka baju. Yang anak-anaknya, laki-lakinya keluar cuma pakai celana, celana kolor. Sambil megang rantai ada apa namanya? Durinya dipukul-pukulkan ke jasadnya. Ya Hussein, ya Hussein. Sebagai bawa pedang. Seolah seperti Hussein. Hussein belum ada apa-apanya. Ini saya belum apa-apanya, maksudnya dibandingkan Hussein. Dalam rangka meratapi Hussein. Ini sama ratapan jahiliyah. Maka marilah kita bertobat darinya. Apa yang sudah kita lakukan hendaklah ditinggalkan, karena itu termasuk dosa-dosa besar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanaka bihamdik, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan sebagai pengumuman, insyaallah di Purwokerto hari Sabtu Sabtu ya, Bupet berdoa bersama Ustaz Muhammad Umar Sewet di Masjid Agung Purwokerto, insyaallah seperti biasa Sabtu yang kedua.